Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Tanpa sengaja ku sering lukai hatimu. Maaf.